إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Halaman 1394 dari mata deh wal jannatu wan nar itu wal jannah ma'wa auliyai fadal dibaca matanya di sini Edward musuh-musuhnya. Terus lanjut di matan wa ahlul jannati wa ahlul jannati fiha mukhalladuna wa ahlul jannati fiha mukhalladun wal mujrimuna baik fi adabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun yuqta bil mauti fi surati kabashi am laha kabshin bisuratin kabshin bisurati kabshin amlaha fayudbahu bainal jannati wan nar. Baik, maka ahlul jannah kata Ibnu Qudamah fiha di dalamnya mukhalladun dikekalkan di surga wal mujrimun sedangkan mujrim kalau lafaz-lafaz mujrim di Al-Qur'an itu musyrik sama seperti zalimun mujrimun itu maknanya musyrikun. Maka sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir bi'adzabi jahannam khalidun. Mereka diazab jahannam, mereka kekal la yufattaru anhum. Maka tidak diringankan dari mereka wa hum fihi mublisun. Mereka sedangkan mereka di situ putus asa. Yu'ta bil maut. Maka akan didatangkan ya seekor kematian itu akan didatangkan dalam bentuk seekor dalam bentuk kabsh. Seekor kambing yang amlah. Amlah ini sedikit hitam, sedikit putih, abu-abu. Oyudbah, maka akan disembelih di antara surga dan di neraka. Terus baca salahnya, Edward. Qala syarif, Allah, al-jannatu daru jazain di awliyaihi, wa naru daru iqabin di ahdaihi, jazaan ala kufrihim. Baik, maka surga adalah negeri balasan untuk para wali-wali Allah, sedangkan neraka adalah negeri hukuman untuk musuh-musuhnya sebagai balasan akan kekafiran mereka. Terus lanjut, wahada. Hada min al-adillati ala baqa'in nari wa istimrariha. Innahum mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Wal khuludu ma'nahu al-mubsu al-da'imu alladhi la yanqati'u. Baik. Maka ini adalah dalil. Di antara dalil-dalil akan kekalnya neraka dan tetap langgengnya neraka, yang Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, mujrim, orang-orang jahat, berdosa kafir, mereka diazab jahannam, mereka kekal. Khulud di sini maknanya al-muqsu ad-daim alladzi la yanqati. Yaitu al-muqsu ad-daim, yaitu tinggal yang kontinu, langgeng, yang tidak terputus. Nah, ini diksi kalau apa disebutkan khalidina fiha untuk orang kafir maknanya al-muqsu ad-da'im. Namun kalau diperuntukkan untuk selain pelaku kesyirikan itu al-muqsu at-tawil. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha." Berarti kan khalidina fiha. Siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya. Nah, para mufassir menyatakan makna kekal di sini bukanlah kekal yang di sini maknanya al-muqtu ad-daim alladzi la yanqati. Namun maknanya adalah al-muqtu at-tawil yang qati. Tinggal dalam waktu lama yang akan terputus. Karena dalam bahasa Arab da khalidina fiha, khalid khalid itu tidak selalu bermakna kekal. Orang Arab dahulu sipir-sipir penjara di zaman salaf sering mengatakan kepada narapidananya di penjara, la ukhalidannaka fi sijen. Aku akan mengekalkan engkau di neraka. Dalam keadaan dia enggak kekal. Neraka pun enggak apa penjara pun enggak kekal. Sijen enggak kekal. Dia pasti bakal mati. Namun dengan mengucapkan la ukhalidannaka fi sijen. Baik. Nah, itu dalam waktu yang lama. Bukan kekal. Namun kalau pelaku musyrik baru yang lama dan la yang qati, yang tidak terputus. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan dari mereka sedikit pun azab dalam keadaan mereka mublisun, putus asa. Apa makna mublisun? Lanjut Edward. Ayisuna min rahmatillah. Taib, ayisuna min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa ma dhalamnahum walakin kanu hum dhalimun. Taib, dan kami tidak menzalim mereka namun merekalah yang zalim. Terus wanadahu ya Malik, Maliku khazinun nari. Ya Malik, Malikun ghairun sharif Malik. Malikun, Malikun khazinun nari. Ya kalau ya Maliku ya jelas dia munada. Mabni ala dhom, tidak pakai tanwin ya. Baik. Nah, mereka menyeru wahai Malik. Malik itu siapa? Malik itulah khazinun nar. Perhatikan di sini orang kafir minta syafaat kepada malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Dia minta syafaat. Ya, pamatan fahum syafaatus syafi'in. Tidak bermanfaat sedikit pun syafaat untuk mereka. Terus lanjut. Yaqdi 'alaina rabbuk. Agar mereka mematikan, agar Rabb engkau mematikan kami saja karena mereka sudah enggak tahan. Sudah enggak tahan dengan azab. Ya sudah matiin kami ajalah. Matiin kami aja. Baik. Terus talabu min malikin an yashfa'a lahum indallahi fil qada'i 'alaihim bi mubarakatil hayati hatta yastarihu yatamannawna al-mauta al-mautu amniyatuhum wal'iyadu billahi. Baik. Ya, mereka meminta kepada malaikat Malik an yashfa'a lahum indallahi, untuk memintakan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Bil qada' alaihim, untuk memutuskan mereka saja, artinya untuk mematikan mereka saja. Oh ya, bi mufaraqatil hayati, untuk memisahkan mereka dari kehidupan yang ada di alam akhirat di neraka. Hatta yastarihu, supaya mereka bisa istirahat, enggak diadab. Ya tamannaunal maut, maka mereka pun mengangan-angankan kematian. Sedangkan kematian amniyatuhum, angan-angan mereka di sini. Qul iyad billah. Terus yaqdi 'alaina rabbuka famadha kana al-jawabu qala innakum makithun. Baik, apa terus lantas jawabannya? Jawabannya adalah firman Allah, qala innakum makithun. Tidak, kalian tetap di situ. Makithun, tetap tinggal dalam waktu yang lama yang tidak terputus-putus di neraka itu. Terus ya'ni baquna abadal abadi hatta yai'asu wal 'iyadu billahi, yaitu mereka tetap berada di situ, baku abadi di situ selama-lamanya hingga mereka putus asa wal 'iyadu billah. Ya. Baik. Berikutnya Suyuti bacain matanya. Summa yuqalu ya, kemudian setelah kematian disembelih dalam bentuk seekor kambing, diserulah wahai penduduk surga, khuludun, kekalah, tidak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka, khuludun bila mautin, tanpa ada kekekalan lagi, kekalah kalian. Lanjut. Ini terjadi setelah penduduk neraka yang paling akhir masuk neraka dari kalangan mukmin dikeluarkan dari neraka. Orang yang terakhir masuk surga, sudah masuk surga, maka baru kematian disembelih di sini. Terus lanjut. Ya wala mauta. Wala mauta. Wa ya ahlannari khuludun wala mauta. Nah. Ini ya, apabila penduduk surga telah masuk surga, penduduk neraka telah masuk neraka, maka didatangkanlah kematian dalam bentuk seekor kambing yang abu-abu. Disembelihlah di hadapan surga dan neraka. Di antara surga dan neraka, maka diserulah, wahai ahlu jannah, kekalah kalian, tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Demikian pula yang disuruhkan kepada ahlu nar. Terus, fahina izin. Fahina izin, ya kasuhu ahlu nah, maka ketika itu putus asalah orang-orang yang ada di neraka untuk keluar dari neraka. Terus qulahu bil mauti huma laisa wa qalatul mauti. Qalatul mauti la yamutu wa la yufbahu. Baik. Wal murad bil maut di sini, yang dimaksud dengan kematian di sini bukanlah huwa malaka. Khobar huwanya dhamir fasl. Ya, huwanya dhamir fasl. Saya sudah sering terangkan kok enggak salah ya, syarat-syarat dhamir fasl antara dua hal yang mutalazimain, mubtada khobar kana, dan antara isim kana dan khobarnya, isim ina dan khobarnya, ya mana lagi tadi, ya bukanlah yang dimaksud di sini malaikat maut, karena malaikat maut la yamut wala yutbah, dia tidak mati dan juga tidak disembelih. Terus yutasawwaru namun kematian yang disembelih itu digambarkan pada hari kiamat dalam bentuk, ya terus fayakunu, nah itu dalam bentuk seekor ya kabash, ya yaitu kambing. Taib. Maka Allah lah yang maha mampu untuk menjadikan ya, sesuatu hal yang dia bersifat maknawi, apa ya, abstrak, untuk menjadi sesuatu yang bersifat ta'yan, zat, konkret, menjadi askos. Ya, qadirun ala dzalik. Maka Allah mampu untuk hal itu. Ya. Maka selesai bab beriman kepada hari akhir. Sekarang kita masuk ke pasal berikutnya. Faslun fihaqqi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya, qala al-mu'allif Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah wa Muhammadun Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam atau khatim? Ya juga. Apa dah? Dibaca Panji. Baik. Maka setelah muallif membahas di awal-awal akidah ini tentang keimanan pada Allah, keimanan pada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, bada dzalika aqada hadzal fasla. Maka setelah itu beliau menetapkan, mengikat dengan pasal ini. Pasal berikut itu pasal tentang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terus baik, untuk menjelaskan hak-hak beliau Nabi SAW dan para sahabatnya maupun istri-istri beliau. Taib, li ajli yakuna muslim ala basirah. Agar seorang muslim berada di atas ilmu yang kuat dari perkara yang diperselisihkan oleh yaitu oleh para ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, dan para ahli bid'ah terkait hak sahabat. Ini berkaitan tentang sekte kelompok Syiah dengan segala variannya. Al-Mansuriyah yang kemarin kita pelajari di ya, Akidah Al-Harb, Harb Al-Kirmani, Mansuriyah, apalagi kemarin ya, Kaisaniyah, ya, Rafidah, Isnasara, Imamiyah, Zaidiyah, dan seterusnya. Yang mereka semuanya tergelincir terkait hak sahabat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang lainnya. Terus bi anna tu'athiru alayhi hadhihi al-aqwam wa hadhihi ash-shubuhat allati yuriduha haula'i dhaluna fa yaqulu al-muslimu ala basiratihi. Nah, supaya ya hawa nafsu ini, hadhil ahwa dan syubhat maupun hawa nafsu ini, wa hadhihi syubhatu, tidak memberikan pengaruh, ya, tidak memberikan pengaruh alaih kepada alal muslim, kepada si seorang muslim tadi. Allati yuriduha, yang syubhat ini, hawa nafsu ini, mereka sering bawakan oleh siapa? Oleh haula'i dhallun, oleh mereka orang-orang yang sesat. Maka seorang muslim ketika sudah mampu menepis syubhat, maka dia yakunu ala ala basiratin, dia berada di atas basirah, ilmu yang terang, yang jelas. Ya, ini pentingnya, ya. Kita ini belajar akidah semua sifat misalkan. Ini yang pertama, agar mendekatkan diri kita kepada Allah, kita beribadah kepada Allah dengan mengenal nama dan sifatnya. Ini penting yang pertama. Yang kedua, untuk menepis segala macam syubhat yang terkait tentang asma sifat, supaya syubhat tersebut tidak merusak agama kita. Ya, semua pelajaran akidah tujuannya itu. Ya, kita belajar nawakidul Islam untuk menjauhi nawakidul Islam itu, dan juga untuk menepis syubhat kalau itu diarahkan ke kita. Nah, syukur-syukur kita bisa menyampaikannya kepada yang lainnya. Ya. Ibadah binafsi kan mulai dengan diri sendiri dulu. Kita selamatin diri sendiri dulu. Nah, setelah kita bisa memproteksi diri, kita jaga saudara-saudara kita kaum muslimin dengan segala daya yang kita punya, wasilah yang ada, sarana yang ada, kemampuan yang ada, semaksimal mungkin. Nah, itu tujuannya. Terus hadza wa sababun nasi ala hukuki Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hukuki ashabihi wa hukuki zaujatihi alaihi salatu wassalam. Baik, inilah sebab dalam penetapan pemberian hak-hak Nabi SAW dan para sahabatnya maupun para sahabatnya alaihi salatu wassalam. Terus lanjut. Dzalika li'anna huquqa ashabihi wa huquqa zawjatihi dakhilatun fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang demikian ini karena hak para sahabat dan hak istri-istri Nabi ini termasuk ke dalam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ya ikhwah, di buku-buku akidah apapun, muasitiyah kayak antum pelajari, ya, mau yang mana antum pelajari, termasuk di buku ini, lumatul itikot, apalagi yang naik berjenjang di atasnya, semuanya pasti menerangkan sikap ahli sunnah yang benar terhadap para sahabat dan istri-istri Nabi atau ahlul bait, ahlul bait, ahlul baitnya Nabi, karena kedudukan mereka seperti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Dan tidak ada persen-persen dalam Islam yang kita mesti bela secara totalitas, yang kita berikan al-wala' wal-bara', kecuali kepada persen-persen tersebut, sahabat dan siapa? Istri-istri Nabi SAW, ahlul bait. Ini yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa beliau. Selain itu enggak ada persen-persen yang kita berikan al-wala' wal-bara', hatta ustaduna sekalipun, syekhuna sekalipun, enggak ada. Enggak bisa al-wala' wal-bara', kita tidak bisa berikan kepada mereka, berikan kepada person-person ini. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qasim di Majmu' Al-Fatawa. Terus lanjut. Wa haqqun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal aslu wa hadhihi dakhilatun fi huquqihi wa hadha faslun muhimmun yajib al-inayatu bihi wa ma'rifatu ahkamihi. Baik. Kemudian yang demikian karena hak-hak para sahabat maupun istri-istri Nabi itu masuk dalam hak Nabi, dan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal aslu, inilah pokoknya, landasannya itu, dan ini termasuk ya hak-hak sahabat, hak-hak istri-istri beliau itu masuk ke dalam hak-hak beliau. Ini seolah-olah faraknya, cabangnya. Baik. Wa hadza faslun muhimmun. Ini pasal yang sangat penting, urgen, yang mesti diperhatikan terkait masalah ini dan mesti mengetahui hukum-hukumnya. Nah, terus lanjut. Wakadzalika. Wakadzalika zakara hadzal fasli hukum al-muslimina wa adama taqdiril muslimi bisababi dhanbin irtakabahu wa adama al-hududi fil ashkhasi wa an la yuhtama li ahadin. Adama, antum mansub kenapa? ma'naan, maf'ul dari dzakara. Terus wa alla yuhtama li ahadin bil jannati aw bin nari biduni dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam di anna kulla hadhihi masail waqa'a fiha katsirun min ahli dhalali wa khalafu al haqqa fiha fakana wajiban ala ahli sunnati wal jama'ati an yubayyinuha wa yuwaddihuha. Baik. Ya, demikian pula Ibnu Qudamah di sini menyebutkan di pasal ini hak-hak kaum muslimin, yaitu tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa yang dia terjatuh ke dalamnya. Ya, ini karena kerjaannya khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Belum lama ini ada dai itu yang sedang on fire, rising star lah, ada di YouTube. Di ceramah dia mengatakan yang terima serangan fajar mati kafir. Ini nih yang makan duit haram 40 hari kalau enggak tobat mati, dia mati kafir. Subhanallah. Mencuri, korupsi, maksiat dia. Tapi kafir gara-gara itu murni pendapat siapa? Khawarij. Itu murni pendapat Khawarij. Dan tidak gulu terhadap persen-persen. Ya. Dan tidak boleh diponis kepada seorang pun akan surga atau neraka tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya sering terangkan nih masalah ini ya, dulu di kajian kita di sini taklik Syarh Sunnah dari Syekh Abdul Razak, Syarh Sunnahnya Al-Muzani, ya maupun kajian kita kemarin Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Bahwasanya orang-orang yang dipersaksikan keimanannya oleh manusia, semisal Imam Mazhab Syafi'i, Hanbali, Imam Ahmad, Imam Malik, ini kata Ibnu Taimiyah, maka mereka boleh dipersaksikan dengan surga. Ya. Syekh Al-Utsaimin dari kalangan kontemporer juga menjelaskan hal ini. Ya, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi juga menerangkan hal ini. As-Suyuti juga menerangkan hal ini. Saya pernah bawa waktu itu taklik dari Sunan An-Nasa'i ke sini, pernah kita bacakan. Ya. Orang-orang yang dipersaksikan keimamannya, ketokohannya, boleh kita menyatakan mereka fil jannah. Apa antum mau sujud Imam Ahmad bisa jadi di neraka? Hah? Imam Syafi'i bisa jadi masuk neraka? Iyadzan billah, siapa yang ngomong kayak begitu? Kuciri rafidah. Enggak mungkin kita berpendapat seperti itu. Nah, Ibnu Taimiyah menyatakan orang-orang yang dipersaksikan keimamannya oleh umat, oleh ulama umat, maka mereka boleh kita katakan fil jannah. Ya, ini yang bicara bukan saya, Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama, di antara ulama kontemporer Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian ya, li'anna kulla hadhihi masail waqa'a fiha katsirun min ahli dalal, karena permasalahan-permasalahan ini ya banyak dari kalangan ahlu bid'ah, orang-orang sesat yang terjatuh ke dalamnya. Ya. Nah, mereka memastikan surga orang-orang yang tidak dipersaksikan ketokohannya. Ya. Bukan Imam Mazhab, bukan tokoh kalangan tabi'in, bukan tokoh kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, bukan Imam Ahlussunnah yang terkenal, mereka menyatakan imam mereka di surga. Lah. Ya, ini dusta. Wa qalaful haqqo fiha, yang ahlu bid'ah menyelisih kebenaran di sini. Sudah dibaca belum? Ya. Pakana wajiban, maka yang wajib bagi ahli sunnah wal jamaah untuk menjelaskannya, ya, menerangkannya kepada umat. Ya. Kemudian Muhammad adalah Rasulullah, penutup para nabi. Ah, baca sini berikutnya. Ya, siapa? Paris. Taib Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup nabi, karena tidak ada nabi lagi setelah beliau alaihi wasallam sampai hari kiamat. Terus maka beliau adalah penakhir para nabi, ya. Nah, beliau adalah penutup mereka. Taib Allah taala berfirman, maka na Muhammadun aba ahadin, beliau bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Ya, namun beliau adalah Rasulullah dan beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ya, terus. Al-Qadim, beliau kasih wal-akhir ladzi laisa ba'dahu Nah, khotam, apakah khotam atau khotim dengan kasrah huruf ta? Beliau adalah akhir. Itu maknanya akhir yang tidak ada lagi setelahnya rasul atau nabi. Terus namun syariat beliau baqiyatun, tetap ada dan tetap eksis hingga hari kiamat. Nah, syariat beliau tetap sempurna, tidak butuh kepada diutusnya nabi yang baru. Maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap ada, dia seolah-olah mustamirrun, dia ada berada di tengah-tengah kita. Yang demikian itu dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak butuh kepada diutusnya rasul yang baru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang baru. Karena ya, udah dibaca belum? Di Annal Anbiya udah dibaca? Udah dibaca? Nah, lianal anbiya kana tub'as idan dasarat asarur risalati. Karena para nabi itu diutus apabila pengaruh-pengaruh risalah kenabian mereka itu sudah terkikis. Terus nah, kebodohan itu amma merebak ya, menyeluruh di umat-umat sebelumnya. Terus nabiyun akhoru na'ad dari nabiyun taib. Maka setiap kali berlalu nabi sebelumnya, maka digantikan nabi yang lain setelahnya yang akan memperbaharui agamanya untuk masyarakat, untuk manusia semuanya. Terus dibaca di sini Fitrah Fadal. Baik. Maka tatkala Rasulullah SAW datang dengan membawa syariat yang sempurna ini, yang mahfudah, yang terjaga, terjaga dari taghyir, perubahan, dari tabdil, pergantian, yang wafiyah, yang dia memenuhi hajat segala kebutuhan hamba. Semuanya hamba itu ada, kebutuhan hamba itu ada dalam syariat nabi. Ya. Mau tata cara apa, buang air besar, sampai hubungan suami istri, semua ada. Semua ada. Permasalahan ekonomi semua ada dalam Islam, enggak butuh lagi kita kepada barat. Ya, semua kebutuhan para hamba sampai hari kiamat. Lanjut. Maka annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun la yahtaju an-nas la yahtaju an-nas ila bi'tsati rasuli jadidin. Baik, maka seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup sehingga manusia enggak butuh kepada diutusnya seorang rasul yang baru. Allah berfirman begini, misalkan kalau kita berselisih, fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih fi syai'in dalam segala hal, farudduhu ila Allahi wa rasulih, maka kembalikanlah pada Allah dan rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu apabila kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Para mufassirun menyatakan apabila manusia berselisih, maka dikembalikan kepada kepada kitab itu Al-Qur'an, kepada Allah, ila Allah, kepada Al-Qur'an, kepada nabi, ya. Itu ketika dikembalikan kepada nabi ketika beliau masih hidup. Ketika beliau wafat, dikembalikan kepada sunnahnya. Dikembalikan pada sunnahnya. Maka seakan-akan beliau masih hidup alaihi salatu wassalam. Terus kama qala sallallahu alaihi wasallam, inni taraka fikum, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di kitabillahi wa sunnati. Kitabullahi wasunnati. Baik. Saya meninggalkan untuk kalian sesuatu ma in tamassaktum bihi, sesuatu hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di, yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelahku nanti, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini atau innani. Gimana kemarin baitnya di Alfiyah Panji? Fakun mukhayyara fil baqi. Terus fil baqi, oh maksudnya di sini ya. Anni. Terus berikutnya baca lagi fitrah. Falidzalika khutimat risalatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa risalatuhu mustamirratun ila an taquma sa'atu. Baik, oleh karena itulah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di ya, khutimat telah berakhir. Ya, apa risalah apa? Oleh karena itu kerasulan telah ditutup, telah berakhir dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sosok beliau. Dan risalah beliau, kerasulan beliau mustamirratun, tetap langgeng, eksis, ada sampai hari kiamat kelak. Terus wa syari'atuhu baqiyatun ila an taquma sa'atu wa inna ma ya'ti ba'dahu mujaddiduna min ahli al-ilmi ladina yuwaddihuna asy-syari'ata linasi wa yu'allimuna an-nasa ma jahalu majahi mukinha falaisa ba'dahu rasulun wa inna ma ba'dahu wa yu'allimunan, bukan yu'lin, yu'limu, yu'allimu tadi, yu'allimunan nas. Oh dah, benar. Terus falaisa ba'dahu rasulun wa inna ma ba'dahu ulama'u wal mujadiduna. Baik. Ya, dan syariat beliau tetap langgeng sampai hari kiamat, tetap ada, eksis sampai hari kiamat. Yang datang setelah beliau hanyalah para reformis, ya, al-mujaddidun, dari kalangan para ulama yang menjelaskan kepada umat tentang syariat ini, yang mengajarkan kepada umat, kepada manusia hal-hal yang mereka tidak ketahui tentangnya. Namun ya, tidak ada setelah Rasulullah SAW rasulun. Namun yang datang setelah beliau adalah para ulama dan para ulama reformis, ya, para ulama reformis yang merekor, yang memberikan keterangan yang jelas berdasarkan, ya, keterangan-keterangan terdahulu. Beda dengan makna reformis zaman sekarang yang membawa pembaharuan, ya, orde lama direformasi, diperbaharui. Ya, zaman reformasi itu ada yang baru. Kalau ini enggak, al-mujaddidun bukan membawa yang baru, tapi yang lama, ya, yang asal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mujaddid, ya, dakwah yang beliau bawa bukan dakwah yang baru, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab tauhid, lihat, penuh dengan Quran dan Sunnah, enggak ada satupun yang tidak berasal dari Quran dan Sunnah. Terus lanjut, kama qala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap penghujung 100 tahun, yaitu yang akan memperbaharui, ya, agamanya. Terus fadhal dibaca di sini berikutnya. Ya, ihsan. Taib, innama ulama warasatul anbiya. Kata Nabi SAW, ulama adalah pewaris para nabi. Maka ulama umat ini, mereka, ya, berdiri sebagaimana posisi Rasulullah SAW, namun dalam hal menjelaskan, menerangkan petunjuk, petunjuk Nabi kepada umat. Terus pala Nabi, ya, maka tidak ada Nabi setelah peninggal beliau. Terus ini keterangan ini dari Al-Quran, ya, terkait hak beliau, hak nabinya, namun Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Terus wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Innahu sayati ba'di kadzabuna 30 kulluhum yad'i annahu nabiyyun wa ana qatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Sabda beliau akan datang sepeninggalku para dajjal kadzabun pendusta yang mereka berjumlah 30 semuanya mengklaim mengaku-ngaku dirinya adalah nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi yang tiada nabi lagi sepeninggalku. Meminta pada annahu yati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyyun au annahu yub'atsu nabiyyun bahwa kafirun di annahu mukadzibun lillahi wa mukadzibun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa mukhalifun ijma'i almuslimina. Baik. Maka barang siapa yang meyakini bahwa akan datang sepeninggal Rasulullah SAW akan datang nabi atau akan diutus seorang nabi, maka dia kafir karena berarti dia mendustakan Allah, Rasulnya, dan menyelisih ijma kaum muslimin. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Sittatul Mawadi' minas Sirah menerangkan orang yang mengakui adanya nabi baru walaupun dia tetap beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, ya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada sunnah, melakukan amalan-amalan Islam, namun dia tidak mengingkari hadirnya nabi yang baru, maka dia kafir. Ya, maka dia apa? Kafir. Terus murtad kafirnya. Terus Al-Ansi. Al-Ansi. Wa man ja'a ba'dahu mimman yad'i an-nubuwata hakamu bikufri. Oleh karena itu para ulama menghukumi, memvonis kekafiran bagi setiap yang mengklaim mengaku sebagai nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, semisal Musailimah al-Kadzdzab, Aswad al-Ansi. Ya, dan yang datang setelahnya dari siapa saja yang mengklaim sebagai nabi, mereka menghukumi kekafirannya. Ya. Dan siapa saja yang mengakui kenabian mereka, maka siapa saja yang mengakui Ahmadiyah maka dia kufur. Ya. Ahmadiyah itu bukan Islam. Ya. Terus lanjut sini, Fauzi, fadhal. Nubuwata gulami. Nubuwata gulami Ahmad al-Qadiani fi Pakistan. Baik. Maka karena itu para ulama memvonis kekafiran aliran kelompok Qadianiyah yang mereka meyakini kenabian Gulam Ahmad al-Qadiani di Pakistan. Terus fahaulai kufaru kharijuna min al-millati. Baik, mereka adalah orang-orang kafir keluar dari agama Islam. Di annahum zaman anna ba'da Rasul karena mereka mengklaim bahwa sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang rasul yang diutus, maka mereka kafir semuanya. Terus Gulamun Ahmad al-Qadiani nabiyyun wa yusammuna bil-Qadianiyati nisbatan ilayhi. Tayyib, nisbatan, ya. Nah, yaitu Gulam Ahmad al-Qadiani mereka yakini sebagai nabi karena mereka meyakini orang ini itu Gulam Ahmad yang kita kenal dengan Mirza, ya, Mirza Gulam Ahmad, dan mereka disebut dinamakan dengan Qadianiyah sebagai nisbat kepada Mirza Gulam Ahmad al-Qadiani. Terus fa huwa sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu hadhihi aqidatun yajibu 'alal muslimi an yahtafi baha. Baik, maka beliau SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Ini akidah yang wajib bagi setiap muslim untuk diyakini, ya. Lanjut, wa an yukadziba kullu man idda'a quwwata ba'da bi'tsati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib mendustakan siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai nabi sepeninggal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa aman zul Isa alaihi salam fi akhir zaman fa innahu yanzilu bi syari'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun turunnya Isa di akhir zaman, maka beliau turun membawa, dia itu turunnya itu tidak membawa syariat baru, tapi tetap berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya membawa misi-misi, di antaranya membunuh dajjal, menghancurkan salib, ya, membunuh para membunuh babi-babi, ya, dengan hikmah-hikmah, karena orang-orang Nasrani menghalalkan babi atas nama beliau. Orang-orang Nasrani menyembah beliau, ya, dengan disalibnya beliau, klaim mereka. Terus lanjut. Maka beliau statusnya adalah tabi', pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berhukum dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak datang dengan membawa syariat selain syariat Nabi, maka beliau dianggap sebagai mujaddid, ya. Dianggap sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menikah, ya. Idza nazala fa innahu sayakunu min atba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau turun, maka beliau akan menjadi pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus. Fala yushkilu nuzulu al-Masih alaihi salam fi akhir zaman ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam ana khatamun nabiyyin. Wa ma'a qawlihi ta'ala walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Ya, maka fala yushkil, enggak ada yang mushkil. Ya, askala yushkilu iltabasa iltadisu. Enggak ada yang samar. Ya, enggak ada yang rancu terkait turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman dengan firman Allah, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah penutup para nabi, sementara Isa pun turun. Isa adalah nabi. Ya, dan juga firman Allah, walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Enggak ada kontradiksi di situ. Lanjut. Di annal masih alaihi salam binuzulihi wa mukthihi fil ardi yahkumu bil islami wa bi syari'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, karena Al-Masih Isa Al-Masih dengan turunnya beliau dan beliau tinggal di bumi, ya, itu berhukum dengan Islam dan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa sayyidul mursalin. Ya, ini adalah hak, ya, ini adalah hak Muhammad adalah Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sayyidul mursalin, beliau adalah sayyid, penghulunya para rasul. Ya. Fadal, dibaca sini. Coba. Arga. Muhammad adalah penghulu para rasul dan yang seafdal-afdalnya di antara mereka. Beliau adalah rasul yang paling afdal sebagaimana beliau nyatakan, aku adalah sayyidu waladi Adam, penghulunya anak Adam. Namun tidak ada fakhr wala fakhra, tidak ada kebanggaan di situ. Maka beliau adalah penghulunya para rasul alaihi salatu wasalam. Beliau adalah seafdal-afdal rasul alaihi salatu wasalam. Yang demikian ini, ya, dari apa-apa yang Allah berikan kekhususan kepada beliau dengan keumuman cakupan risalah kerasulan beliau kepada seluruh manusia, ya. Nabi sebelum beliau diutus untuk kaumnya saja, sedangkan beliau diutus untuk seluruh manusia. Terus walima dhahara al-mustanbi fi lailati isra'i 'ala al-anbiya'i fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Nah, juga karena dhahara min fadlihi, yang nampak dari keutamaan beliau di atas para rasul yang lain ketika malam Isra. beliau ya di hadapan para nabi-nabi yang lainnya, beliau sholat memimpin mereka menjadi imam ketika beliau diisrokan ya oleh Jibril dari Masjidil Haram, dari rumah Ummu Hani ke Masjid Al-Aqsa, maka Allah hadirkan semua nabi, 124.000 nabi Allah hadirkan di Aqsa. Di Aqsa waktu itu masih rata dengan tanah karena sudah hancur. Ya, sudah hancur. Di situ di tanah tersebut yang Allah sebutkan allazi barokna ya, yang kami berkahi haulaha dan sekitarnya. Mereka sholat di situ. Para nabi bermakmum, maka jelaslah keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus dan Nabi SAW diangkat sampai ke langit-langit yang tertinggi, sementara para rasul yang tertinggi hanyalah Ibrahim, hanyalah Ibrahim di langit ketujuh, tidak tembus sampai ke atasnya lagi. Lanjut. Maka kedudukan ini yang tidak pernah sampai kepada selain beliau dari para nabi-nabi yang lain, dan beliau adalah yang paling afdol di antara para nabi secara mutlak. Lanjut. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. طيب. Maka para nabi bertingkat-tingkat, tidak diragukan lagi mengenai hal ini. Para nabi bertingkat-tingkat sebagaimana Allah firmankan, itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah, maka Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat, dan kami berikan Isa bin Maryam bayyinat, dan kami kuatkan dia dengan Roh Kudus, dan seandainya Allah kehendaki mereka orang-orang yang salah mereka tidaklah berperang setelah datang keterangan yang jelas untuk mereka. Sudah azan belum? Berarti cukup sampai sini ya. Nanti tandain sampai ya. Fal anbiya'u yatafadalun. Ya lumayan dapat berapa halaman? 2, 3, 4, 5, 6 halaman. Ya subhanallah. Ya subhanallah.